bersih tanganmu. Ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu. Biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas. Lebih baik dikipas. Minum dalam tiga tegukan. Satu, dua, tiga. Cuci bersih tanganmu. Ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu. Biasakan. Bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari raya, semua bergembira. Mandi pagi, mandi pagi. Sikat bersih, sikat bersih. Pakai baju bagusmu. Mandi pagi, mandi pagi. Potong kuku, potong kuku. Semprot minyak wangimu. Ingatkan mama papa. Panjatkan doa-doa. Karena ada waktu mustajab. Dikala sore sehabis asar. Ingatkan kakak adik Al-Kahfi selamat. Thank you.